بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim, dan syaitan menampakkan kepada manusia syirik kepada Allah azza wa jalla dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan hum yaquluna inna istighatsatahum bis-salihin واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال لهم. Mereka, orang-orang musyrik, mengatakan sesungguhnya istighatsah mereka kepada orang-orang saleh dan permintaan tolong mereka kepada orang-orang saleh merupakan pengakuan terhadap keutamaan mereka dan merupakan pemuliaan kepada mereka. Hadza ma zayyana lahumus syaitanu. Ini adalah perkara yang syaitan hiasi bagi mereka. Wal muradu bisyaitani syaitanul jinni wa syaitanul insi. Dan yang diinginkan dengan syaitan adalah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ulama'ud dalali syaitinul insi. Para ulama kesesatan mereka adalah para syaitan dari kalangan manusia. Yatakallamuna wa yaktubuna wa yu'allifuna fi ad-da'wati ila syirki. Mereka berbicara, menulis kitab-kitab, menyusun karya-karya tulis di dalam mendakwahkan kesyirikan. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْظِيمِ الصَّالِحِينَ. Dan mereka menyangka bahwasanya ini termasuk pengagungan kepada orang-orang saleh. وَمِنَ الْإِعْتِرَافِ بِفَضْلِهِمْ. Dan termasuk pengakuan akan keutamaan mereka. وَمِنْ مُوَالَاتِهِمْ. Dan termasuk bentuk loyalitas kepada mereka. وَأَنَّ عَدَمَ دُعَائِهِمْ وَعَدَمَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي حَقِّهِمْ. Dan mereka menyangka bahwasanya tidak berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, tidak beristighatsah kepada orang-orang saleh tersebut, termasuk sikap lancang terhadap hak mereka. Wa min bughdihim, dan termasuk bentuk kebencian kepada mereka. Ila akhiri ma yaquluna, sampai akhir ucapan mereka. Hadza mawjudun fi kutubihim. Ini didapati di dalam kitab-kitab mereka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-aslu tsani, landasan yang kedua. Amarallahu bil-ijtima'i fid-dini wan-nahyi 'anit-tafarruqi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang dari berpecah belah. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan landasan ini dengan penjelasan yang menyembuhkan kebodohan yang difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadzal aslu mawjudun fil Qur'ani. Landasan ini didapati di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikitpun. Hanya saja perkara mereka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi kalian dari agama ini yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu serta yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah di dalam agama mereka. بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى التَّوْحِيدِ. Bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian. Beribadalah kalian hanya kepadaku semata. لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها. Tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah belah di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, dan di dalam hukum-hukum agama mereka. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل. Yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram tanpa dalil. لا يجوز هذا. Ini tidak boleh. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya perselisihan termasuk di antara tabiat manusia. Kama qala Allah Subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati Rabbmu. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. Akan tetapi perselisihan diputus dengan kembali kepada Alkitab dan Sunnah. فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka apabila aku dengan engkau berselisih, sungguh wajib bagi kita untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Maka apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Alkitab dan Sunnah. Apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Amma ma yuqalu kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi wan nasu ahrarun fi ara'ihim. Adapun apa yang dikatakan, yaitu masing-masing tetap di atas madhabnya, masing-masing tetap di atas akidahnya, manusia bebas dalam pendapat-pendapat mereka, wa yutalibuna bihurriyatil aqidati, dan mereka menuntut kebebasan berakidah, wa hurriyatil kalimati, kebebasan pendapat. Hadza huwal batilu alladzi nahallahu anhu. Ini adalah kebatilan yang Allah Azza wa Jalla larang darinya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.